Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya pada kita, nikmat-nikmat-Nya yang besar, yang kecil, yang zahir dan yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Nya, lalu ditambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut ke atas mereka. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi berkumpul dan kita teruskan pembahasan kita dalam kitab Al-Udhiyah daripada kitab Fiqh Sunnah, iaitu kitab Kurban, di mana kita tinggal membahaskan sedikit lagi berkenaan dengan pembahagian daging kurban. Ini setelah kita terangkan tentang dibolehkan kita berfungsi untuk berkorban dalam satu binatang ataupun untuk satu binatang untuk lebih daripada seorang, di mana terdapat hadis yang sahih bahawa pada Hudaibiyah para sahabat telah menyembelih korban bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seekor unta dan lembu untuk 7 orang. An sab'atin yani al-badana an sab'ah wal baqara an sab'ah. Itu dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi dan lain-lain lagi. Jadi itu adalah perkara yang dibolehkan dalam berkurban, artinya satu bahagian daripada 7 bahagian bersamaan dengan kita menyembelih seekor kambing. Bersamaan dengan kita menyembelih seekor kambing, walaupun sembelihannya hanya satu sembelihan, tetapi dikira sebagai 7 sembelihan. Dikira sebagai 7 sembelihan. Tetapi di manakah atau manakah yang afdal? Adakah yang afdal seorang itu menyembelih dalam sebab satu daripada 7 bahagian di dalam seekor lembu ataupun seekor unta, ataupun dia menyembelih seekor kambing untuk dirinya sendiri? Jadi kalau ada 7 ekor kambing, dijawabnya dalam hal ini tentu sekalian menyembelih seekor kambing untuk satu orang afdal daripada kita berfungsi, tetapi sama, yang daripada sudut sahnya sama. Dan ini memang baik, dan Alhamdulillah ada keluasan dalam hal ini. Ia tidak disempitkan sehingga terpaksa kita semua mencari seorang-seorang seekor kambing. Baik, adapun yang afdal, lebih afdal daripada kedua-dua ini adalah dengan kita menyembelih yang lebih banyak daging, yang lebih besar, yang lebih berharga. Itu kalau seorang dia mampu, dia sembelih seekor lembu untuk seorang dan ahli keluarga, tentu sekali ia lebih baik daripada dia menyembelih seekor kambing saja. Baik, ataupun dalam seekor lembu itu bahagikan kepada 2 orang, ini tak sampai 7 orang, ini lebih sedikit fungsinya, tentu sekali lebih banyak bahagian masing-masing. Jadi itu satu perkara yang disepakati oleh ulama. Kemudian setelah disembelih, apakah yang dilakukan pada daging korban tersebut? Maka di dalam kitab surat 148 mengatakan disunnahkan bagi orang yang berkorban memakan daging korban dan menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir. Jadi disunahkan 3 perkara, dibagikan 3 bahagian. Yang pertama makan daging, yang kedua adalah menghadiahkannya, dan yang ketiga adalah mensedekahkannya. Rasulullah SAW bersabda, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dan berilah makan dan simpanlah. Jadi itu 3 perkara di dalam hadis Nabi SAW ni, makan, beri makan dan simpan. Tetapi sebenarnya hadis ini, walaupun hadis ini yang hadis yang sahih, tapi ia tidak menunjukkan kepada hukum itu. Hukum kata dibagi pada 3 bahagian. Betul, dalam hadis itu kata makanlah, wa at'imu dan berilah makan, wa tadhiru maknanya simpan, tak dimakan sekarang dan tak diberikan kepada orang lain, artinya ia akan dimakan nanti. idzakiru, maknanya kita simpan dan kita makan pada waktu yang yang lain. Jadi manakah dalil bahawa kita menghadiahkan daripada dalil kurban ini? Jadi sebenarnya tidak ada nas sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW bahawa kita disunahkan untuk menghadiahkan daging kurban. Sebab di dalam Al-Quran hanya menyebut tentang pembahagian kurban ini pada dua perkara saja, iaitu makan dan memberi makan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, dan makanlah setelah kamu sembelih daging kurban, makanlah daripadanya dan berilah makan pada siapa? Al-ba'isa al-faqir, orang yang susah dan orang yang fakir miskin. Tidak ada dalam Al-Quran menyebut tentang memberikan hadiah kepada sanak saudara, kaum kerabat, pada jiran dan sebagainya. Ini satu perkara yang ingin saya terangkan. Tetapi apakah hukum menghadiahkan daging? Adakah dilarang? Di dalam hal ini ulama telah mengatakan bahawa tidak mengapa menghadiahkan daging ini kepada jiran tetangga, kepada kaum kerabat, pakcik-makcik dan sebagainya, tak salah. Sebab apa? Umum maksud daripada hari raya ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam dua hadis yang kita pernah baca kan, innama hiya ayyam al-akli wa syurbi wa zikrillahi azza wa jalla. Hari-hari ini, hari-hari raya ini dan tashrik ini hanyalah hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi umum makan dan minum itu kita makan dan kita beri makan orang yang memerlukan, jadi fakir miskin ataupun orang yang kaya. Sebab kalau kita beri kepada fakir miskin, dinamakan pemberian itu sadaqah. Kalau kita berikan kepada orang yang tidak miskin, orang yang kaya, maka itu tidak dinamakan sadaqah, tapi itu dinamakan hadiah. Jadi itu termasuk dalam umum daripada hari raya Aidil Adha ini. Adapun dalam kitab mengatakan, dalam kaitan ini para ulama mengatakan yang afdal bahawa ia memakan sepertiga, bersedekah sepertiga dan menyimpan sepertiga. Nah, ini nak ini diambil daripada hadis Nabi SAW disimpan juga. Diketahui dalam hadis yang menyuruh kita menyimpan daging kurban ini adalah hadis yang mansukh. Hadis yang apa? Yang mansukh. Sebab pada awal-awal Islam, ada satu zaman tu makanan kekurangan, ada kekurangan makanan di Madinah. Jadi Nabi SAW perintahkan sahabat, jangan makan dan sedekahkan daging-daging kurban ini seluruhnya, tapi mesti disimpan. Kenapa? Sebab adanya kekurangan makanan di situ. Jadi kalau tak simpan, kita susah. Tapi kemudian setelah itu Nabi SAW ada sabda, ada hadisnya, pembahasannya, dulu aku perintahkan kamu untuk intihar, yakni untuk menyimpannya. Sekarang dah tak ada sebabnya, maka tak perlu kamu intihar, kamu menyimpannya, boleh kamu makan semuanya. Jadi ini menunjukkan bahawa asalnya daging itu tidak kita simpan, kita simpan jika diperlukan. Baik, jadi ini bukan satu cara pembahagian, sepertiga begini, sepertiga begini, sepertiga begini. Baik, jadi yang benar dalam hal ini adalah tidak ada hadnya untuk kita makan daripada daging kurban. Cuma adalah satu sunnah yang amat berat, amat dituntut. Orang yang melakukan kurban itu, dia makan daripada daging kurbannya sendiri. Sebab pertama datang dari perintah Allah SWT, dah sembelih, fakulu minha, makanlah daripada daging tersebut. Ini yang jarang orang buat. Dia dah sembelih, kalau dia sembelih ataupun dia tak sembelih, dia wakilkan dia tengok itu. Kalau dia datang dia tengok, itu pun kadang dia tak buat. Cuma kasih duit saja, isi form kasih duit, tengok pun tak mahu. Okey, itu pun dia tak buat, makan ambil daging pun tak mahu. apalagi kita bagi-bagikan kepada orang. Tidak. Jadi semua dia tak buat, ketahuilah itu tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Bahawa Nabi SAW pernah berkorban sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan kita tahu berapakah umur yang layak kita sembelih unta? 5 tahun. Mahal harganya. 100 ekor pula tu. Dan Nabi SAW telah menyembelih unta-unta tersebut dengan tangannya sendiri. Sebanyak 63 ekor daripada 100 ekor Nabi SAW sembelih dengan tangannya sendiri. Adapun yang bakinya berapa? 100 tolak 63. 37 kan? 37 Nabi SAW wakilkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tetapi yang penting di sini adalah Nabi SAW suruh ambil sebahagian daripada setiap ekor unta yang disembelih itu, sebahagian daging daripadanya masuk ke dalam periuk. Jadi ada 100 ketul daging daripada setiap ekor masuk dalam periuk dan Nabi SAW makan. Sengaja, bukan kerja senang pun. Dia tunggu sampai habis semua 100 ekor disembelih kan, bukan cepat lambat. Kemudian masukkan, dipotong satu-satu, dimasukkan dalam periuk dan Nabi SAW makan. Ini adalah mubalaghah dalam mengamalkan ayat dalam Al-Quran. Fakulu minha, maka makanlah daripadanya. Tapi inilah yang tidak ataupun dah kurang dilakukan kurang. Jadi saya harap ini dilakukan lain kali ya. Kurang-kurangnya pada tahun ini ada tempat nak masak peni daging korban. Bukan disuruh makan banyak-banyak pun. Tetapi dimakan sikit sahaja sebagai yang menunjukkan kesyukuran kita terhadap Allah SWT. Dan yang utama adalah melaksanakan perintah Allah SWT dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada orang kata saya tak boleh, baru pun tak boleh kambing, apa lagi nak makan. Ini semua kalau orang yang beriman susah-susah pun dia cuba, takkanlah makan secubit aja pun dah boleh darah tinggi kan. Makanlah buah banyak-banyak, lepas tu sayur banyak-banyak ke apa kan? Jadi tak ada darah tinggi, sikit aja. Dan kita janganlah makan tempat yang ada lemak-lemak. Jadi ulama mengatakan abalnya kita masak bahagian daging yang cepat dimasak, sedap dimakan, cepat dimasak. Bahagian mana yang cepat dimasak? Jangan ambil kena perut ke, dia punya rusuk ke, memang tak sedap. Tapi lambat masak, kita ambil paru dia, goreng pun dah boleh kan, sekejap dia rebus saja. Hati dia pun boleh, itu cepat dimasak. Dan apabila kita telah melakukan demikian, maka kita telah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi demikian bezanya orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Baik. Kemudian jadi itu dilakukan, dimakan sedikit. Kalau dia nak makan banyak pun tak apa. Ulama mengatakan kalau dia nak makan semua pun tak apa sebenarnya. Tetapi sekurang-kurangnya nak mengamalkan ayat Al-Quran itu, dia tinggalkan sedikit saja. Sedikit saja lah untuk diberikan kepada orang lain. Jangan sampai dia makan semua. Dia kata makan semua pun tak apa. Ada kata sedekah semua pun tak apa. Memang betul, sedekah semua pun tak menjadi salah. Tetapi dia terlepas daripada sunnah. Dan ketahuilah, ini bukan sunnah yang datang tiap-tiap hari atau tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan. Sunnah ini hanya kita boleh amalkan setahun sekali. Jadi sayang kalau kita tak dapat lakukan. Ini macam pergi haji lah. Iaitu kita ataupun puasa setahun sekali, haji lagi seumur hidup sekali. Jadi kita cuba pastikan kita belajar dan kita amalkan apa yang kita pelajari. Jadi kita bagi pada dua dah boleh, ataupun kita hadiahkan, tidak salah. Okay. So dalam hal ini, apa hukumnya menghadiahkan daging kurban ini kepada orang yang bukan Islam? Kita dah katakan kita boleh berikan kepada orang yang susah ataupun orang yang senang, tak ada masalah. Tapi berikan kepada orang bukan Islam, jiran orang yang bukan Islam. Lebih-lebih lagi konteks kita duduk di masyarakat majmuk ini, kita berinteraksi dengan orang-orang bukan Islam. Di dalam hati cepat saja orang katakan, oh tak salah. Berikanlah orang kafir, tak perlu. Tunjukkan apa ni? Rahmatnya Islam ini. Nah, inilah waktu dia nak tunjukkan rahmat Islam. Bahawa Islam ni kesian kepada orang, semua orang. Dia cepat dikatakan demikian. Tapi ketahuilah, asalnya bukan demikian. Asalnya antara orang Islam dengan orang bukan Islam ada jurang. Ada jurang daripada sudut agamanya. Asalnya apa benda kita tak berikan kepada orang bukan Islam terdahulu kan? Saudara-saudara Islam kita sendiri. Asalnya kita ambil pemimpin daripada orang Islam dahulu. Itu asal. Baik, kerana ada maksud daripada apa ni, asas Islam, iaitu mencintai kerana Allah Subhanahu Wataala dan membenci kerana Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita cinta orang Islam kan? Sebab kita cinta mereka kerana Allah Subhanahu Wataala, kerana mereka ahli la ilaha illallah, ahli tauhid. Dan kita benci kepada selain orang Islam sebab membencinya adalah kerana Allah Subhanahu Wataala, kerana mereka bukan ahli tauhid, mereka memusuhi tauhid dan kalimah syahadah la ilaha illallah. Itu asal. Baik. Namun demikian, umum syariat membenarkan kita berbuat baik kepada jiran walaupun dia bukan Islam ataupun sahabat yang bukan Islam. Maksudnya sahabat di sini kita kenal lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah menghadiahkan apa sebahagian daripada makanan masakan rumah dia kepada jirannya Yahudi yang bukan orang Islam. Dia pernah ziarah apa ni, anak Yahudi yang sakit tenat. Jadi itu umum membenarkan kita bermuamalah dengan baik dengan orang-orang yang bukan Islam. Tapi itu bukan asal. Jadi kalau tak ada pasal, tak ada sebab, janganlah susah payah sangat nak siapkan buku plastik nak kasih kepada orang bukan Islam setakat nak tunjukkan cantiknya Islam. Macamlah kalau kita tak buat itu, Islam tak cantik lagi. Baik, bukan. Kalau memang jiran kita ada, kita memang nak kasih, biasa itu tak pasal. Tapi janganlah dijadikan macam mesti dan seterusnya. Baik. Baik, jadi itu kemudian satu perkara lagi, boleh tak daging korban ini kita tinkan dia ke atau sebagainya dan kita hantar ke luar negara yang lebih memerlukan. Di dalam hal ini tidak ada masalah. Dengan syaratnya kita berikan kepada orang Islam yang lebih memerlukan. Biasanya kita janganlah semua kita hantarkan kepada luar negeri. Orang yang memerlukan dalam negeri tak dapat. Ini tak bolehlah. Jadi ini biasa dilakukan. Dan satu lagi perkara yang kita perhatikan dalam pembahagian daging korban ini adalah tidak boleh memberi tukang sembelih upah daripada daging sembelihannya. Tak boleh beri upah kepada tukang sembelih daging sebagai upahnya. Jadi itu yang kita kena faham. Jangan kita kasih ini upahnya berapa? Upahnya $10, hari ini $10 punya apa ni? Punya banyak daging, ambil sebagai upah, tak boleh. Dan ini dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi satu adalah kerana asalnya daging kurban ini untuk Allah SWT. Jadi dibagikan sebagaimana yang dikendaki oleh sunnah. Dan takut kalau dibagikan maknanya diberikan seluruhnya sekali. Kalau dibenarkan kita makan sendiri, mari kita makan. Bila kita dah ambil sebahagian dan untuk jadikan dia upah, maknanya daging kurban itu kita bagikan semuanya untuk Allah SWT. Ini tak boleh. Sebab itu tidak dibolehkan. Walaupun kita kata tak kasih daging, cuma kasih kulit saja sebagai upah, tak boleh. Kasih tanduk dia saja pun tak boleh. Lidah ke apa ke yang orang tak mahu, kasih dia sebagai upah, tak boleh. Tetapi boleh tak kita tak kasih tukang sebelah yang siang tak pernah tu daging ini bukan sebagai upah, dia suka relawan. Tetapi kita berikan dia, kita masakkan, kita bagi kepada orang kat dalam masjid ke kat mana-mana, dia pun masuk sekali. Sama ada dia sebagai orang fakir miskin, jadi sedekah, ataupun dia orang yang tidak memerlukan, jadi hadiah. Maka itu boleh. Adapun upah, tak boleh. Kalau nak kasih duit $10, kasih daripada duit lain. Saya lihat bagaimana syariat membeza-bezakan apa ni hal ini. Nampak sama, awak kasih $10 ataupun awak kasih $10 nilai $10 daging, nampak sama. Tapi dalam kerana ibadat ini ada ibadat yang khusus, maka tidak dibenarkan. Yang tidak boleh dijual apa juga bahagian daripada daging korban tersebut, tak boleh dijual. Jadi kuku dia boleh buat kotak besi misalnya, tak boleh. Kulit dia boleh buat apa ni, tempat minuman ke, ataupun kemah ke, ataupun gendang ke, itu semua tak boleh dijual. Kita berikan kepada fakir miskin, tapi kalau fakir miskin lepas tu nak jual, tak pasal. Ya, itu hak dia. Kita sendiri tak boleh jual. Sebab apa? Ini adalah korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Abu Hanifah, menjual kulitnya dan bayarannya disedekahkan atau membelikannya barang yang bermanfaat untuk rumah. Tapi Abu Hanifah dan Abu Ta'ala membenarkan demikian. Jadi dijual dan diberikan apa tu nilainya, ataupun dibeli barang lain, diberikan beras ke apa semuanya untuk dia. Jadi sebenarnya ini semua tidak dibenarkan. Jadi dalam ini teringat saya masalah orang yang minta derma ataupun yang kutip derma. Jadi dia kalau kutip derma, boleh tak upah dia? Ya, kita boleh upah dia. Kalau dia kerja satu jam misalnya $15, upah lah dia. Dia kerja 2-3 jam, kita kasih dia 2-3 jam punya upah. Tapi bukan daripada daripada kutipan derma. Yang hampir sama dengan masalah ini. Sebab tu kita telah terangkan beberapa kali, saya menolak keras apa ni masjid atau pihak mana-mana yang memakai biasa orang tengah ejen mengutip derma kat luar, sama ada kupon ke tabung ke dijalankan, kemudian apa ni dengan syarat pengutip derma itu mendapat berapa peratus daripada kutipan derma. Dan biasanya banyak kan, 20%, 30%. Cuba bayangkan orang dia mendapat daripada hasil tersebut. Dan telah diterangkan banyak masalah dalam hal ini. Sebab ini nak katakan apa ni, mudharabah. Kalau mudharabah maknanya pihak A dengan pihak B sama-sama laburkan duit. Ataupun kalau tak sama-sama keluarkan duit, satu pihak keluarkan duit, satu pihak bekerja. Baik, pihak ejen yang kutip duit tu memang bekerja lah. Tapi pihak masjid keluar duit ke apa? Bukan keluar duit pun. Apa yang dia keluarkan tabung ni. Macam mana dia boleh kasihkan duit yang belum nampak lagi kepada orang yang buat kerja? Banyak dia punya tidak ketahuan kat situ. Itu dia dah cukup nak tunjukkan bahawa ni akad yang batil. Dan kalau kita tanya orang-orang yang menderma kan, kalau dia tahu bahawa kebanyakan daripada duit derma itu akan diberikan kepada pengutip-pengutip derma ni, mereka tentu tak kasih kepada pengutip ni buat apa. Baik, aku kasih terus kepada masjid. Itu dia. Jadi kalau daging korban tak boleh kita ambil bahagian daging ni sebagai upah untuk orang yang mengerjakan dia, apa lagi yang lain-lain ya? Baik. Kemudian tentang orang yang berkorban menyembelih sendiri, telah kita katakan Nabi SAW menyembelih dengan tangan beliau yang mulia secara sendirinya setiap binatang kurbannya. Melainkan yang itu dah banyak 100 ekor, dia sembelih 63 ekor. Sebagai ulama mengatakan itu bertepatan dengan umur Nabi SAW, 63 ekor unta. Yang lain diwakilkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan itu juga menunjukkan bahawa boleh kita mewakilkan orang lain untuk menyembelihkan untuk kita. Tapi sebaik-baiknya kita hadir dan menyaksikan penyembelihan tersebut. Kerana ini adalah syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa keluarga kita, kita lihat penyembelihan tersebut. Dan disunahkan membaca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an fulan, ketika menyembelihnya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, wa Allah, wahai Allah, ini kurban daripada fulan, dan sebutkan namanya. Bagaimana yang boleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan melapaskan niat. Ini bukan usali ataupun apa, bukan ataupun nawaitu i'tikaf ataupun nawaitu an asuma ghadin yaum ghadin juga. Ini bukan lafaz niat, tapi ini adalah zikir ataupun doa. Yang mana dalam waktu ini disunatkan, disyariatkan kita menjaharkannya, kita menguatkannya, nak tunjukkan syiar Allah SWT. Dan kita lakukan pertama sekali sebab Nabi SAW buat. Nabi kata Allahumma hadza, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma hadza, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad dalam riwayat. Jadi kita buat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Dan bila dalam solat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak niat usolli, jadi kita pun tak buat. Jadi apa kita dapat? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala mutaba'ah yang sempurna, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Mana dia buat kita buat, mana tak buat tak buat. Begitu juga dalam memakai ihram, ketika memakai ihram dah mandi, dah pakai ihram, dah solat ihram, maka apa? Nabi SAW akan kata labbaik Allahumma hajjan. Jadi ini adalah zikir. Tapi orang ingatkan ini adalah lafaz niat. Bukan lafaz niat. Niat dalam hati. Tak pernah satu ulama pun yang saya tahu, dan siapa yang ada kat sini pun boleh rujuk lah. Cuba cari kalau ada ulama kata niat bukan dalam hati, niat dekat mulut ataupun duduk boleh niat. Tak ada, niat hanya dalam hati. Imam Syafi'i kata al-niyat mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Sebab itu kalau kita niat dalam hati lain, kita sebut lain, yang dikira apa yang kita sebut ke apa yang dalam hati? Yang dikira dalam hati. Kita solat maghrib ni, kita nawaitul isya, usalli apa ni, usalli nawaitu apa ni, ataupun usalli isya lah misalnya. Tapi dia niat dalam hati nak solat maghrib, sah ke tak sah solat? Saya cakap sah. Tapi dia niat salah, itu lapas dia salah. Maksudnya kita kira dia punya lapas, kita kira dalam dalam hati. Jelas. Kita solat jenazah, mana kita ada kira siapa dia punya kat depan tu, nama dia siapa, apa semuanya. Nak cakap tak, aku solat jenazah atas Fulan bin Fulan, Muhammad bin Muhammad. Ataupun kita ni solat jenazah, tengkat dia Allah Allah solat jenazah cukup. Sebab tu tak payah aku solat isyak, nak cakap isyak maghrib, nak cakap dia tiga rakaat, nak cakap dia ngadap kiblat, nak cakap dia imam makmum, atau dengan wuduk lah apa semua. Tak ada. Yang tak wajib kita sebutkan ataupun kita letakkan dalam niat, tak payah. Dan kalau tak cakap, kalau tak cakap, kalau tersalah dalam menetapkan, aku niat nak sembahyang jenazah atas Muhammad bin Muhammad. Sekali jenazah tu bukan Muhammad bin Muhammad lah, salah. Nama dia lain lah. Sah ke tak sah solat jenazah kita? Tak sah. Sebab tak wajib kita letakkan niat apa? Apa tu nama tu je. Cuba lihat syariat Islam tu mudah, tapi jangan kita sampai susah-susah kan. Jadi niat dalam hati. Yang kita patut niat ketika kita solat dah jelaskan banyak kali. Pertama sekali, kita niat ni kerana Allah SWT. Bukan riak, bukan apa semuanya. Dan kita cukup niatkan ini adalah fardu waktu ini. Cukup. Tak payah sebut maghrib isyak, subuh waktu pun tak payah cakap. Ataupun tak payah letak yang dalam hati. Aku niat solat fardu waktu ini. Kalau waktu ni waktu maghrib, garanti dia akan solat maghrib. Kalau dia dah niat apa ni, fardu waktu ini, kalau ni bukan maghrib tapi isyak, dia dapat yang isyak. Tak kira. Tak perlu nak tetapkan. Tapi kalau disebutkan ditetapkan maghrib, tersalah dia yang jadi susah. Letakkan maghrib sekali itu isyak, dia yang jadi susah. Padahal tak payah apa semua. Sebab yang kita diperintahkan adalah apa? Solat lima waktu. Ini solat waktu dia. Tak perlu nak cakap maghrib, isyak, apa semua. Baik. Cuma bezanya adalah tentang apa ni, makmum lah. Tentu sekali lah, kalau makmum dia kena letakkan dalam hati ni apa, dia sedang ikut, sedang ikut imam. Tapi tu tak susah mana pun. Dan tentu-tentu kalau dia depan dia di imam, dia mestilah niat ikut imam lah. Itu tak mungkin ada masalah dalam hal tersebut. Cuma ulama mengatakan demikian kerana ada kemungkinan orang kat belakang imam, tapi dia tak ada niat nak ikut imam. Dia sebenarnya sembahyang sendiri, cepat-cepat, lepas tu dia nak masuk. Itu lain cerita lah. Biasanya orang kalau dah tu, dah diri belakang imam dalam suap, maknanya dia dah ikut imam. Adapun imam nak kena niat imam ke tidak, itu pun ada permasalahan. Betulnya tak ada dalil bahawa mewajibkan dia mesti nak kena jadi niat jadi imam, barulah ada satu jemaah. Betul? Nabi SAW pernah solat waktu malam, seorang-seorang datang Ibn Abbas radhiyallahu anhu semayang belakang dia. Tentu sekali Nabi SAW waktu solat depan tu, dia tak ada niat pun dia nak jadi imam. Tetapi solat itu solat jemaah. Baik, jadi itu dalam hal membaca bismillah Allahu Akbar ketika menyembelih. Baik, jadi itu wajib kan, membaca bismillah wajib, sebagaimana wajib baca bismillah dalam semua sembelihan. Dan Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis Abu Daud dan Tirmizi telah menyembelih seekor kambing kibas dan membaca bismillah Allahu Akbar Allahumma hada anni wa an man lam yudhahi minkum mati. Jadi ini dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Nabi SAW menyebutkan ini dengan kuat. Jika orang yang berkorban tidak pandai menyembelih atau takut nak menyembelih, biasalah eh? Bila sembelih tengok darah dia takut. Tapi makan boleh kan? Baik, jadi dia hendaklah menghadirinya dan menyaksikannya. Rasulullah SAW telah bersabda, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatak fa innahu yaghfiru laki 'inda awwal qatratin min damiha kullu dhanbin amiltihi wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Faqala ahadu sahaba, ya Rasulullah, hadha laka wa li ahli baytik khasatan aw lil muslimina amma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal lil muslimina amma. Dan Syahdan kata, wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah korbanmu, kerana setiap titis darahnya akan mohon ampun atau menjadi pengampunan dosa yang telah engkau lakukan. Dan bacalah, sesungguhnya solatku, ibadahku, kurbanku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam, dan untuk itu aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Seorang sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini untukmu dan khusus keluargamu atau untuk kaum muslimin secara umum? Rasulullah SAW menjawab, bahkan untuk kaum muslimin umumnya. Baik, jadi itu sebahagian daripada yang diriwayatkan lah, eh. Jadi terdapat beberapa permasalahan lagi. Kalau tidak sempat kita menyembelih kurban tersebut pada siang hari, maka bolehkah kita sembelih pada waktu malam? Seperti yang berlaku sikit tahun yang lalu, lambat datang kambing, eh. Kita dah tunggu-tunggu pagi tak sampai-sampai lagi, petang pun tak sampai-sampai lagi, tapi dia sampai waktu malam. Jadi ada orang yang sembelih waktu malam, ada yang postpone sampai besok pagi. Ada ulama mengatakan waktu sembelih hanyalah siang hari. Adapun malam dah tak kira yaum. Yaum tu kata mereka siang hari, malam dah lain. Baik, jadi untuk berhati-hati disembelih pada waktu siang lah kalau nak keluar daripada khilaf. Tapi sebenarnya boleh kita sembelih walaupun pada malam hari. Baik, jadi itu berkenaan dengan bab udhiyah. Dan bab yang berikutnya adalah al-aqiqah. Dan aqiqah disebutkan biasanya selepas menerangkan tentang hukum mahkam kurban, sebab ia juga adalah sembelihan binatang dengan maksud bertakabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perbezaannya adalah apa? Sebab kita sembelih kurban, daging kurban, berbeza dengan sebab kita sembelih akikah. Dan sama juga sebab kita menyembelih untuk makan daging berbeza dengan kita sembelih untuk kurban dan sembelih untuk akikah. Dan ini menunjukkan bahawa syariat membeza-bezakan dalam ibadat ni ada sebab-sebab, dan sebab-sebabnya ditentukan oleh siapa? Oleh syariat. Sembelih ini sebab ini. Bila macam gini, bila waktu gini, awak sembelih. Bila waktu gini, awak sembelih. Bila dapat anak, sembelih gini. Misalnya macam itu kan. Begitu juga dengan solat. Bila masuk waktu tergerincir batal, solat. Bila masuk subuh, solat. Bila masuk waktu hari Jumaat, solat macam ini. Bila begini, baca ni. Bila ni, baca ni. Jadi yang itu semua adalah sebab kenapa diperintahkan. Perintahkan dia adalah, perintahnya adalah solat ke, puasa ke, ya, ataupun zikir ke. Tetapi sebabnya ditentukan oleh syariat. Jadi sebab itu seorang Muslim yang memahami agamanya, dia bila melakukan satu ibadat, dia lihat, dia tunggu sebab tu datang, datang daripada syariat, dan dia tidak mengada-adakan sebab tu sendiri. Itu penting. Dia, kenapa kamu zikir macam ini? Oh, sebab Nabi SAW kata lepas bersin baca. Tapi kalau lepas lain saya nak baca ni boleh tak? Tak. Tak ada pula. Itu perkara, kan? Kita, kebiasaan kita bila solat salam tangan, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, tak apa lagi kita baca. Jadi kenapa kita baca? Sebabnya bila kita bersalaman, tapi ada dalil ke tidak? Jawab ke tengok ni. Jadi kalau kita lihat ibadat-ibadat, bila time ini, bila sebab dia datang, ada perintah. Sebab dia tanya, kita tak boleh ada-adakan sebab, dan kita pula nak zikir, nak apa, nak, dan sebagainya. Itu bukan kefahaman yang benar. Jadi akikah sembelih binatang juga sama semuanya. Bahkan binatang-binatang disembelih pun sama, iaitu bahimatul an'am, sama ada kambing ataupun lembu ataupun unta. Tiga binatang, jenis binatang saja. Dan umur binatang-binatang tersebut semuanya sama, iaitu kalau kambing, kalau biri-biri 6 bulan. Biri yang bulu banyak, yang biasa kat tempat kita ada tanduk bulat-bulat. Kalau jantan dia panggil ram, itu biri-biri lah. Itu 6 bulan pun dah pun. Lagi satu lah kambing-kambing jawa atau kambing kampung atau kambing kacap. Orang panggil kambing gurun. Itu tanduk dia tajam sikit terkeluar gitu. Yang itu, itu dia tak panjang, itu dia pendek aja. Bulu dia tak banyak. Kambing macam itu mesti setahun baru boleh kita sembelih. Kemudian lembu, apa juga jenis lembu. Lembu susu ke, lembu daging ke, lembu apa negeri pun, semuanya paling kurang 2 tahun. Dan unta 5 tahun. Itu semua sama untuk akikah, untuk sembelih korban. Ataupun untuk nak makan biasa, apa umur awak nak sembelih boleh. Kalau nak umur, nak sembelih 2 bulan nak sembelih kambing pun, 2 bulan ni lembu awak nak sembelih pun tak pasal. Tapi untuk makan. Tapi untuk korban, untuk akikah, ada syarat-syarat. Begitu juga untuk bayar kafar sumpah. Baik, akikah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Pengarang kitab Muhtar Sihah, ini satu komus, mengatakan al-aqiqah atau al-iqqah adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia atau binatang. Dinamai pula daripadanya binatang yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari keseminggunya, yakni selepas 7 hari. Ada soalan sini, oleh kerana dia berkenaan dengan korban, kita ambil dahulu. Lepas ni kita nak cerita pasal kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seandainya kita ingin berkorban di suatu daerah fakir miskin, tetapi kita tidak boleh menghadirinya, sehingga kita tidak dapat memakan daging korban tersebut, kerana di daerah kita tidak ada orang fakir? Wah, kalau betul tempat kita tak ada orang, tak ada orang fakir, kita tak boleh sembelih kurban. Siapa kata? Kalau semua orang kaya pun kita sembelih kurban. Kalau semua orang kaya, semua gaji berpuluh-puluh ribu pun, semua beli kurban. Setiap rumah mesti apa? Ataupun sunahnya adalah sembelih seekor kambing kurang-kurang. Seperti mana kalau orang yang tinggal di dusun-dusun, orang Arab Badui, dia tak tinggal kat kota. Keluarga dia kat situ, dia bukan susah pun dia. Dia lah yang paling banyak kambing, banyak unta apa semuanya. Tapi dia tak sembelih korban. Bila ada korban, dia sembelih korban juga. Habis siapa yang dia nak kasih? Dia makan lah sama sendiri je. Jadi sebab itu kalau kita nak, kita kalau faham bahawa korban ini, berkorban ini hanya untuk memberi pada fakir miskin, itu salah. Bukan hanya untuk fakir miskin. Kita sembelih ni pasal kita keluarkan darah. Kita mengambil nyawa satu haiwan kerana Allah SWT. Tentu tak, berkata, la yadallaha lufuha wa la imaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak akan sampai pada Allah lufuha wa la imaha, dagingnya tak sampai pada Allah, darahnya tak sampai pada Allah SWT. Kita tunjukkan pun bila kita sembelih ada daging, ada mengalir darah. Tapi yang sampai adalah takwa daripada kamu. Jadi apabila kamu sembelih, kamu buat kerana apa? Kerana Allah SWT. Itu yang kita nak. Ataupun pasal fakir miskin ke, awak makan sendiri, itu lain. Itu bukan asas. Baik. Sebab kalau nak kasih fakir miskin makan, bukan mesti kasih makan daging. Kasih makan apa? Boleh waktu hari raya Aidilfitri, kita kasih dia beras. Dan hari-hari lain, kita boleh kasih dia apa? Kasih pakaian boleh, apa semua. Tapi yang ini daging dia, yang lain. Menunjukkan ini ibadah khusus. Tetapi tak salah kita berikan keluar lagi, sebagaimana saya katakan, untuk orang yang memerlukan atau lebih memerlukan. Itu satu. Tapi sewajarnya, supaya tidak tertinggal kita daripada mendapat sunnah Rasulullah SAW, menyembelih, makan daripadanya. Awak nak kasih kat sana, kasih. Tapi kat dalam negeri buat juga. Baru cantik. Dia dua-dua awak dapat. Itu paling baik sekali. Kalau mampu. Kalau tak mampu, ambil yang kat dalam negeri. Itu lebih mu'afat. Sebab tempat lain nanti ada orang yang buat. Kita tak dituntut. Untuk apa ni? Apa ni? Untuk yang di luar daripada kawasan kita. Faham eh? Melainkan ada malapetaka seperti kemarin ada gempa bumi ke atau sebagainya atau memerlukan makanan itu, kita bantulah, itu lebih memerlukan sebab mereka memerlukan. Tapi kalau biasanya tak sampai begitu. Dan mengatakan bahawa tempat kita tak ada orang fakir menunjukkan kita belum betul faham apa makna fakir miskin. Fakir bukan maknanya bila dia ada handphone dia bukan orang miskin. Fakir miskin tak ada. Kalau dia ada handphone pun, tapi dia tak terbayar-bayar, macam mana kita nak panggil dia dah kaya? Fakir miskin adalah orang yang tak mencukupi untuk masa setahun. Satu tahun tu tak cukup, maka dia miskin lah, boleh dapat zakat. Apalagi orang yang berhutang, itu tentu sekali termasuk orang yang apa? Orang yang gharimin, yang menghak menerima zakat, masuk dalam fakir miskin. Dan kesimpulannya, kalau kita lihat, bayangkan kita nak gambarkan syiar Islam. Kalau semua lah, nampak kan, kita bawa kambing daripada luar negeri lah. Sebab kita nak ada kambing, banyak-banyak kambing bagi kat masjid sana. Orang semua tengok, oh ini syiar. Orang-orang Islam menghidupkan syiar, syiar Islam. Hari dia tertentu je, sembelih. Semua seretak sembelih. Semua makan lagi. Kan nampak syiar Islam. Kenapa mereka buat? Ikutkan sunnah Nabi mereka, Rasulullah SAW. Mengamalkan apa dalam Quran. Kena dibagi-bagikan dan sebagainya. Dan bila mereka lakukan ni, setahun sekali je. Bila? Satu. Waktu tu lah 10 Zulhijjah. Hari lain mereka tak buat. Ada tak kita buat awal Ramadan je? Kita semua beli kambing apa semua, kita sembelih. Boleh tak? Kalau orang kata, kenapa tak boleh? Tak ada larangan. Ini saya nak terangkan bahawa apa perbezaan antara ibadat dengan bid'ah. Nampak sama. Nampak tak ada apa-apa. Tapi cuba, kan? Besok kita semua kumpulkan kambing banyak-banyak. Kita sembelih banyak-banyak macam kita buat raya korban. Betul tak? Itulah kaki miskin dapat apa semua. Kita tahu itu telah apa? Telah menyerupai dengan sunnah, dengan syariat. Tapi itu tak diperintahkan. Sebab itu, bila waktu korban, buat korban. Bila waktu iktikaf, buat iktikaf. Bila waktu terawih, buat terawih. Cuba kalau besok ke lepas ni, kita lepas isyak ni, kita semain terawih. Ya? Atau jangan amalkan terawih. Ya? Kita semain 8 rakaat ke 20 rakaat ke, kita baca 7 zuhur. Amjad. Ini Ramadan. Takkan mesti buat Ramadan ya? Tak ada larangan pun. Kan baik Hasan. Nampak tak ada orang buat itu. Itu menunjukkan bahawa ibadat itu tauqifin, terhenti. Sampai datangnya dalil membenarkan kita melakukan. Apakah selepas ini ada ragu-ragu tentang hal tersebut? Baik. Ada satu soalan lagi tentang kita. Bagaimana hukumnya seandainya sebahagian daging kurban digunakan sebagai akikah? Permasalahan insyaAllah kita bahaskan nanti. Kita combine kurban dengan akikah. Jadi akikah anak tu 7 hari sebelum hari raya haji. Jadi bila masuk hari raya haji, kita ambil satu ekor, kita pasang dua niat. kita niat untuk korban plus akikah, dapatlah. Nah, itu adalah satu permasalahannya. Yang benar sebabnya berbeza-beza. Sebabnya berbeza-beza, jadi tak boleh. Ini macam awak solat sunat subuh, awak nak kombinkan dua niat. Kombinkan niat solat sunat subuh, qabliyah plus fardu subuh, dapat tak? Mana boleh dapat kan? Sebab-sebab dia berbeza-beza. Akikah, sebab dia dapat anak. Kurban, sebabnya hari raya kurban. Jadi awak kena buat separate untuk each one. Walaupun ada ulama kata bolehlah. Jadi insyaAllah kita dah tamat waktu. Kita akan sambung pembahasan kita dalam kitab Akikah, bab Akikah yang baru ni, pada minggu yang akan datang insyaAllah ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.